الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kembali pembacaan bab yang ke-200 dari kitab Shahih Al-Adab Al-Mufrad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Babun yuktabu lil maridi ma kana ya'malu wa huwa sahihun. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab akan dituliskan pahala bagi orang yang sakit seperti amalan yang biasa dia amalkan dalam keadaan dia masih sehat. Bab ini juga menjelaskan pada kita tentang keutamaan sakit bagi seorang yang beriman, seorang muslim, seorang mukmin yang dia bersabar, dia mengharapkan pahala dari Allah atas musibah yang menimpa dirinya, maka dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang nanti akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis pertama dalam bab ini, yaitu akan dituliskan baginya pahala semisal amalan yang biasa dia amalkan semasa dia masih sehat. Misalnya orang yang sakit karena penderitaan yang sangat yang dia alami, dia tidak lagi bisa berpuasa sunnah misalnya seperti yang biasa dia lakukan semasa dia sehat. Dia tidak bisa lagi menjalankan sholat an-nawafil, sholat-sholat nafilah sebagaimana yang biasa dia lakukan semasa sehatnya, maka amalan-amalan yang biasa dia lakukan di saat dia sehat, ketika datang masa sakit dia dan dia tidak bisa mengamalkan hal itu, pahalanya akan tetap dituliskan baginya. Kata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab akan dituliskan pahala bagi orang yang sakit semisal amalan yang biasa dia amalkan dalam keadaan dia masih sehat. Hadis yang ke-385. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ma min ahadin yamradu illa kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu wa huwa sahihun. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Amr. Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, Tidak ada seorang pun yang sakit kecuali akan dituliskan baginya pahala semisal apa yang dahulu biasa diamalkan dalam keadaan dia masih sehat. Dalam riwayat Abi Musa secara marfu sampai pada Rasulullah alaihi salatu wassalam disebutkan dengan lafaz idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu makana ya'malu muqiman sahiha. Kalau seorang hamba sakit atau safar, maka akan dituliskan baginya pahala semisal amalan yang dahulu biasa dia amalkan dalam keadaan dia mukim, dalam keadaan dia sehat. Karena as-safaru, kata Rasulullah, as-safaru kit'atun minal adab. Safar itu merupakan potongan atau belahan bahagian daripada adab. Karena orang ketika dia itu sedang safar bepergian jauh, maka dia tidak nyaman untuk beristirahat, tidak enak untuk makan, pikiran tidak setenang ketika dia di rumah. Ini dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam merupakan kit'atun minal adab, bahagian dari adab, potongan dari adab. Sehingga orang yang safar mendapatkan rukhsah, keringanan, di antaranya dia mendapatkan keringanan yaitu adanya syariat qasar, memperingkat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Juga Rasulullah ketika safar beliau jarang melakukan sholat nawafil kecuali rakaat al-fajri, kecuali 2 rakaat sebelum fajar. Ini keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada musafir. Maka ketika dia safar, amal-amal yang biasa dia lakukan sebelum safar, yang menjadi rutinitas dia, yang dia tidak bisa lakukan ketika safar, pahalanya tetap akan dituliskan baginya. Demikian juga seorang hamba muslim yang sakit, yang sebelum dia menderita sakit biasa melakukan amal-amal ibadah yang menjadi rutinitasnya. Ketika datang masa sakitnya, dia ada udur untuk bisa melakukan hal itu semua, maka pahalanya tetap akan dituliskan baginya. Ini diantara fawaidul marad, diantara faedah-faedah manfaat-manfaat sakit dalam syariat. Tentunya keutamaan dan faedah yang demikian itu akan digapai oleh seorang hamba ketika dia memenuhi persyaratan. Yang pertama, dia sabar terhadap takdir Allah. Kemudian dia ihtisab, mengharapkan pahala kepada Allah dari musibah penderitaan yang dia alami. Dengan itu akan menjadikan derita dia atau sakit yang dia alami itu memberikan faedah dan keutamaan yang besar dalam kehidupannya. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam juga pernah menyampaikan, ma min imri'in takunu lahu salatun billailin fayaglibu alaiha naumun illa kataballahu lahu ajru salatihi wa kana naumuhu alaihi sadaqah. Akhrajahu Malik wa Abu Dawud. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, tidak ada seorang pun yang dia punya kebiasaan sholat malam, kemudian satu hari dia terkalahkan oleh rasa kantuknya karena kecapean atau karena faktor yang lainnya, sampai dia gak bisa bangun malam. Kalau qiyamul lail itu menjadi rutinitasnya, kemudian dia ada udur tidak bisa bangun karena terkalahkan oleh rasa kantuknya, maka Allah akan menuliskan baginya pahala sholat yang biasa dia lakukan sebelumnya. Dan tidurnya itu baginya itu sedekah. Allah berikan istirahat baginya, pahalanya tetap dia dapatkan. Juga dalam riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam riwayat yang lainnya beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal abda idza kana ala tariqatin hasanatin minal ibadati summa marada qila lil malakil muwakkali bihi uktub lahu mithla amalihi idza kana taliqan hatta udallikahu Disebutkan, sesungguhnya seorang hamba jika dia berada di atas jalan yang baik dari ibadah yang biasa dia lakukan, kemudian dia sakit, maka akan dikatakan kepada malaikat yang ditugasi untuk mendampinginya, tuliskan baginya semisal amal yang biasa dia lakukan sebelumnya. Ini syahidnya. Uktub lahum mithla amalihi. Jika dia tertawan sampai aku bebaskan dia, au akfatahu ilayya ay tawaffahu, atau sampai Allah wafatkan dia, maka syahidnya di sini, kalau orang itu biasa di atas jalan kebajikan, memiliki rutinitas amal ketaatan, amal soleh yang biasa dia lakukan, menjadi rutinitas dia, kemudian dia sakit sehingga dia gak bisa lagi melakukan amal kebajikan yang menjadi rutinitas sebelum dia sakit, maka akan dikatakan kepada malaikat yang bertugas untuk mendampinginya, tuliskan untuk dia pahala semisal amalan yang dahulu biasa dia lakukan sebelum dia sakit. Dalam satu riwayat disebutkan dengan lafaz, ma min muslimin yusabu bibala'in fi jasadihi ila amarallahu al-hafadatal ladina yahfaduna an yuktubu li abdi fi kulli yaumin wa lailatin min al-khairi ala ma kana ya'malu. Madama mahbusan fi wasaki. Tidak ada seorang muslim pun yang dia tertimpa sebuah balak cobaan pada jasadnya, artinya dia sakit, kecuali Allah akan perintahkan kepada para malaikat penjaga yang bertugas untuk menjaganya, tuliskan untuk hambaku pada setiap hari dan setiap malamnya kebajikan yang biasa dia amalkan sebelumnya, selama dia itu tertahan dalam ikatanku. Artinya selama dia tertahan untuk mengamalkan itu semua karena takdir Allah, karena ujian yang Allah timpakan pada dirinya, maka pahala amal yang dahulu biasa dia lakukan sebelum dia sakit, ketika dia masih sehat, semasa sehatnya, itu akan tetap dituliskan baginya di saat dia itu menderita sakit. Ini keutamaan seorang muslim yang sakit, kemudian dia bersabar, dia ikhtisab, mengharapkan pahala kepada Allah atas derita, atas musibah yang dialami. Sehingga ketika sakit mungkin dia tidak bisa lagi menjalani rutinitas ibadah yang biasa dia lakukan semasa sehatnya. Sholat sunnah, qiyamul lail, puasa sunnah, qiraatul Quran dan lain sebagainya. Maka pahala amal yang biasa dia lakukan sebelum sakitnya itu akan tetap ditulis baginya oleh Allah di saat dia itu sakit. Maka ini ikhwati fillah a'azani wa a'azakumullah, ini sebagai motivasi bagi kita, penyemangat bagi kita. Di saat sehat kita, hendaknya kita gunakan sebaik mungkin untuk melakukan aktivitas ibadah. Karena seseorang tidak tahu kapan datang waktu sakitnya setelah sehatnya. Kalau sebelum sakit dia biasa melakukan amal ketaatan, amal ibadah dari nawafilu as-salah, salat-salat nafilah, atau amal-amal ibadah yang lainnya, maka di saat dia itu jatuh sakit, pahala dari kebajikan yang biasa dia lakukan di masa sehatnya akan tetap dituliskan baginya di saat dia sakit. Sehingga hadis-hadis ini semua memberikan himbauan kepada kita untuk kita istiqomah di atas amal ketaatan, istiqomah di atas amal soleh, istiqomah untuk terus berusaha continue di atas amal ibadah, di atas amal ketaatan, meskipun sedikit. Nah, karena ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang continue, yang rutin dilakukan oleh seorang hamba meskipun sedikit. Jadi menjaga rutinitas ibadah ini perkara yang penting. Istiqomah di antara satu amal ibadah itu perkara yang penting. Maka di antara manfaatnya kalau orang itu istiqomah di atas amal ibadah, di atas satu amal ketaatan, ketika dia itu safar, sehingga amal yang menjadi rutinitasnya di saat dia mukim ini mungkin enggak bisa dia lakukan, maka dia mendapatkan pahala semisal pahala atas amal-amal yang dia lakukan ketika dia itu mukim. Atau ketika dia sakit, dia akan mendapatkan pahala atas amal-amal yang biasa dia lakukan di saat dia itu sehat. Maka hadis-hadis yang kita bacakan tadi menjelaskan kepada kita tentang faedah sakit. Bagi siapa? Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin yang dia bersabar dan dia ihtisab mengharapkan pahala kepada Allah atas musibah yang dia derita. Keutamanya besar. Sehingga benar-benar memanfaatkan waktu sehat ini perkara yang penting. Karena kata sebagian hukama, sebagian orang-orang bijak mengatakan, ini sebagai motivasi bagi kita semua, as-sihatu kata mereka tajun ala ru'usil as-siha la yarahu illal mardo. Kesehatan itu merupakan mahkota yang berharga di atas kepala orang-orang yang sehat, namun tidaklah bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Jadi kesehatan nikmat yang besar. Dengan nikmat sehat seorang itu bisa melakukan berbagai macam aktivitas ibadah dengan sempurna, dengan maksimal. Itu ibaratnya mahkota yang berharga yang ada di kepala-kepala kita orang-orang yang sehat. Namun gak bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Ketika orang itu jatuh sakit, baru dia akan menyadari begitu besar nikmat sehat. Orang kalau sudah sakit itu baru ngerasa dia, ternyata sehat itu adalah nikmat. Ketika sehat, lupa dia bahwasanya kesehatan itu adalah nikmat. Sehingga di saat kita masih diberi nikmat sehat, hendaknya nikmat itu kita gunakan untuk melakukan aktivitas yang mendatangkan kemanfaatan, yang terpenting untuk urusan akhirat kita dan juga untuk urusan dunia kita. Sehingga rutinitas amal ibadah yang biasa kita lakukan menjadi kebiasaan kita di masa sehat kita. Ketika kita terhalang untuk melakukannya karena sakit atau karena safar, pahala atas amal tersebut akan tetap tertuliskan untuk kita di saat kita sakit atau di saat kita safar. Maka istiqomah di atas amal ketaatan ini perkara yang sangat penting. Ini butuh mujahadatun nafas, artinya kita butuh upaya keras, kesungguhan yang sangat untuk memaksa diri-diri kita untuk melakukan amal ketaatan pada Allah. Kenapa? Sifatnya jiwa itu ammarah bisu, sangat mengajak kepada kejelekan. Sehingga perlu adanya mujahadah, diperangi tabiat jiwa yang jelek semacam itu, karakter jiwa yang buruk semacam itu perlu diperangi, perlu dilawan, perlu ditundukkan agar dia bisa qanit, artinya terus-menerus continue di atas amal ketaatan. Kan manfaatnya ketika dia terhalang untuk melakukan rutinitas amal ketaatan yang dia lakukan di masa sehat, dia datang waktu sakit dia atau datang waktu safar dia, pahalanya akan tetap tertulis baginya. Tentu keutamaan yang demikian itu tidak akan didapatkan bagi mereka-mereka yang di masa sehatnya itu tidak dia gunakan untuk melakukan berbagai macam amal ketaatan. Hadis yang berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: Ma min muslimin ibtalahu Allah fi jasadihi illa kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi ma kana maridun fa in afahu arahu qal ghassalahu wa in qabadahu ghafara lahu wa fi riwayatin wa in safahu ghassalahu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang Allah menimpakan bala, cobaan, ujian pada jasadnya, diuji dengan sakit, kecuali akan dituliskan baginya pahala amal yang dahulu biasa dia amalkan di masa sehatnya selama dia dalam keadaan sakit. Pahala amal-amal ibadah yang biasa dia lakukan di masa dia sehat itu akan tetap tertuliskan untuknya. Fa in afahu, kalau Allah memberikan afiah, kesembuhan padanya, arahu qol, aku melihatnya, beliau berkata, ghassalahu, Allah akan sucikan dia, bersihkan dia dari dosanya. Wa in qabadahu ghafara lahu, kalau Allah mencabut nyawanya, mewafatkannya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Disebutkan dalam satu riwayat dengan lafaz wa in safahu ghassalahu, kalau Allah memberikan kesembuhan, Allah akan sucikan dia dari dosa-dosanya. Karena demikian besarnya keutamaan orang yang sakit yang dia sabir, muhtasib, yang dia itu sabar dan mengharapkan pahala kepada Allah atas musibahnya, di antara keutamaan sakit yang lainnya sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya doa ul marid mustajabun, doanya orang yang sakit itu mustajab. Sehingga ketika kita membesuk orang yang sakit, selain kita mendoakan kesembuhan baginya, memberikan hiburan, kalau bisa kita juga minta untuk didoakan kebaikan, karena doa al-mardu itu mustajabah, doanya orang yang sakit itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam hadis yang semisal, tidak ada seorang muslim pun yang Allah uji dengan sakit di tubuhnya kecuali akan, di sini disebutkan dituliskan baginya pahala semisal amalan yang dia lakukan di masa sehatnya. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan qala Allah, Allah nyatakan uktub lahu shaliha amalihi alladhi kana ya'maluh, tulis untuknya amal-amal soleh yang dahulu biasa dia amalkan. Pahala amal soleh yang dahulu biasa dia amalkan di masa sehatnya, pahalanya diperintahkan oleh Allah untuk dituliskan bagi si sakit tadi. Keutamaan orang yang menggunakan masa sehatnya untuk memperbanyak amal kebajikan, amal soleh. Kenapa? Di saat datang masa sakitnya, pahala amal soleh yang biasa dia lakukan di masa sehatnya itu akan tetap tertuliskan baginya di saat dia menderita sakit. Orang sakit, dia akan mengalami kesulitan untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Sulit untuk bisa sholat sunnah dengan maksimal, sulit untuk bisa puasa sunnah dengan maksimal, sulit untuk bisa melakukan tilawatul Quran, sulit untuk memperbanyak dzikrullah, sulit untuk talabul ilmi, sulit untuk melakukan berbagai macam amal-amal kebajikan. Kalau di masa sehatnya dia sudah biasa melakukan berbagai macam amal kebajikan yang dia mampu, karena dalam Islam di antara keutamaan syariat Islam, Islam itu memberikan pada kita apa, pintu-pintu kebajikan yang sangat banyak. Abwabul khair katsirah. Jadi pintu-pintu kebajikan dalam Islam sangat banyak. Siapa yang terhalang kesulitan untuk melakukan amal kebajikan lewat pintu puasa, dia masih bisa melakukannya lewat pintu sholat. Pintu-pintu yang lainnya masih banyak. Sedekah dan yang lain-lainnya, dakwah dan lain-lainnya. Maka di masa sehatnya hendaknya dia luangkan untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah yang bermanfaat, sehingga pada saat sakitnya dia akan memetik hasilnya. Karena pahala amal ibadah, amal soleh yang dia lakukan di masa sehatnya akan tertuliskan baginya di saat dia sakit. Disebutkan oleh para ulama, makna kutiba lahu makana ya'malu fi sihatihi, artinya yuktabu lahul ajru bi husni niyatihi, akan dituliskan baginya pahala dengan niatan baiknya. Bersamaan dia terkena musibah disertai kesabarannya. Kalau dia sembuh, maka Allah akan sucikan dia dari dosa-dosanya. Kalau dia diwafatkan oleh Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang keutamaan cobaan bagi seorang mukmin. Bahwasanya musibah yang diderita oleh seorang mukmin itu merupakan asbab terkuat untuk mendatangkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Allah dengan sebab itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Allah dengan sebab itu akan memberikan dan menurunkan ampunannya. Maka ibtila, ujian, cobaan bagi seorang muslim, itu merupakan sebab terkuat datangnya ampunan Allah Jalla wa'ala. Sehingga ketika sakit, maka tingkatan tertinggi khawas ibadillah, orang-orang khusus dari hamba-hamba Allah itu, justru mereka itu bersyukur, bisa bersyukur, mewujudkan rasa syukurnya di saat dia terkena musibah. Dia bisa ridho dengan musibah yang Allah timpakan pada dirinya. Dengan itu akan menjadi sebab terkuat datangnya maghfirah ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.